إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama dan tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya dari atas mimbar ini kami mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayuhal hadirun, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat berupa umur yang panjang sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Dan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan yang mulia tersebut agar kita bisa memanen, kita bisa menuai segala kebaikan yang ada di dalam bulan tersebut. Tetapi ayuhal hadirun, tidak ada yang menjamin apakah usia kita sampai kepada bulan tersebut. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan kemudian diberikan taufik untuk memakmurkan bulan Ramadan tersebut dengan amal soleh, kemudian diberikan husnul khatimah, diberikan al-istiqamah sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan tersebut di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya untuk menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu merupakan sumber keselamatan, rahmat dan kebahagiaan bagi setiap hamba. Siapapun tidak akan selamat, siapapun tidak akan berbahagia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut di bulan Ramadan dan ini menunjukkan keutamaan yang besar pada bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an yang padanya terdapat petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut. Maka barang siapa di antara kalian menjumpai bulan Ramadan, maka adalah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia berbuka, adalah dia mengganti pada hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Demikian pula keutamaan bulan Ramadan yang lainnya yang perlu untuk kita ketahui agar kita bersemangat di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan kita menahan diri dengan sebisa mungkin dari berbagai macam kemaksiatan, adalah bahwasanya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Demikian pula pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dikekanglah para syaitan. Ayyul hadirun rahimakumullah. Oleh karena itu kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kita semua, hendaklah kita menyongsong bulan Ramadan ini dengan penuh semangat untuk kita beramal soleh, dan kita menyadari untuk kita benar-benar menjauhkan diri-diri kita dari kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka serta menyelamatkan kita dari gangguan syaitan dalam kehidupan dunia ini. Ayyuh hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwasanya di dalamnya terdapat satu hari, terdapat satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa taghillu fihi wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim," rawahu An-Nasa'i. Wa qala Al-Albani rahimallahu taala fi sahih targhib sahih li ghairihi. 6. Apabila datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh barokah, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan padanya berpuasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu jahanam, dan Allah Subhanahu wa taala mengekang para syaitan, dan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat suatu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Man hurim khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar tersebut, maka sungguh benar-benar dia telah terhalangi, dia benar-benar tidak mendapatkan kebaikan yang besar. Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, bahkan dia tidak sekedar wajib tetapi rukun dari rukun-rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat di depan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan ayyuhal hadirun, berpuasa ini disyariatkan sebagaimana disyaratkan pula umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah yang agung di bulan yang agung, ibadah puasa, karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari ibadah puasa tersebut. Di antaranya bahwasanya berpuasa itu merupakan seutama-utama amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amrin akhudhu anka, qala alayka bisiyami fa innahu la mithla lahu. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Al-Albani rahimallahu taala. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada beliau, aku berkata kepada beliau, murni bi amrin akhudhu anka, perintahkanlah kepada diriku suatu perintah yang aku ambil perintah itu dari dirimu. Qala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu, atasmu berpuasa, hendaklah engkau berpuasa, karena amalan puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Naam, demikian pula berpuasa ayyuhal hadirun merupakan sebab keselamatan seorang dari api jahannam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adahu Allahu bidzalikal yawma wajhahu 'anin nari 70 khariban. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan pada hari itu wajahnya dari api neraka 70 khariban, 70 musim, yakni 70 tahun. Demikian pula di dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana fi sabilillahi ba'adahu Allahu min jahannam masirata 70 khariban. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari jahannam sejauh perjalanan 70 musim. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala khususkan ibadah puasa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, kullu 'amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, maka itu adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Was-siyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, dan di hari puasa salah seorang di antara kalian maka janganlah dia berbuat keji, janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaim, dan apabila ada seorang yang mencacinya atau seorang yang mengajak bertengkar dengannya, maka hendaklah dia mengatakan, inni mar'un shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih lahulufu fami shaimi athyabu indallahi min rihil miski, dan sungguh demi yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma misik. Lis shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua kebahagiaan, dua kegembiraan yang dia bergembira dengannya, yakni apabila dia berbuka puasa dia bergembira, dan apabila dia berjumpa dengan Tuhannya maka dia akan berpuasa, dia akan bergembira dengan puasanya. Demikian pula puasa memiliki utamaan untuk meremukkan syahwat seorang hamba. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah hendaklah dia segera menikah, karena dengan menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng bagi kalian. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun, demikian pula di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Bulan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Di dalam riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar faqala amin amin amin faqila ya rasulullah hina sa'ida al-minbar qulta amin amin amin qala atani jibril faqala man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu fa dakhala an-nara wa ab'adahu allah qul amin faqultu amin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan suatu saat Rasulullah SAW naik di atas mimbar, kemudian beliau mengatakan amin amin amin, mengucapkan amin 3 kali. Maka setelah selesai sholat beliau pun ditanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik mimbar engkau mengatakan amin amin amin, ada apa gerangan? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya Jibril, atani Jibril, datang Jibril kepadaku, kemudian dia mengatakan man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu fadakhala an-nara fab'adahu allahu qul amin faqultu amin. Jibril mengatakan barang siapa menjumpai bulan Ramadan kemudian tidak menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah masukkan dia ke dalam jahanam dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari rahmatnya, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengatakan amin. Kemudian man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yabarahuma famata fadakhala an-nara fab'adahu Allahu qul amin faqultu amin. Yang kedua adalah barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau mendapati salah satunya masih hidup, kemudian dia tidak berbakti memanfaatkan kesempatan kehidupan orang tuanya tersebut untuk berbakti kepada keduanya, kemudian dia mati, semoga Allah masukkan dia ke dalam neraka dan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Qul amin, katakanlah amin. Maka aku pun mengatakan amin. Dan yang ketiga Jibril mengatakan man dzukirta indahu falam yusalli alayka famata fadakhala an-nara fa'abadahu Allahu qul amin faqultu amin. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang disebut namamu di sisinya, kemudian dia tidak mau bersolawat untukmu, kemudian dia mati, semoga Allah masukkan dia ke dalam neraka dan semoga Allah jauhkan dari rahmatnya, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengatakan amin. Ayol hadirun rahimani rahmatullah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Tetapi barang siapa yang dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia termasuk orang-orang yang celaka. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, sehingga hendaklah kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan berpuasa di bulan Ramadan, dengan melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idat tanabal kabair. Solat-solat yang 5 waktu dari solat yang 1 kepada solat berikutnya, demikian pula dari Jumat yang 1 ke Jumat berikutnya, demikian pula dari Ramadan yang 1 ke Ramadan berikutnya, itu merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba di antara solat-solat 5 waktu, di antara Jumat yang 1 ke Jumat berikutnya, dan di antara Ramadan yang 1 ke Ramadan berikutnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa besar, maka dibutuhkan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar tersebut. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, Demikian pula di dalam bulan Ramadan terdapat keutamaan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa lailatin ya'ni fi Ramadan li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan setiap malamnya, setiap siang dan malamnya, yakni pada bulan Ramadan. Walikuli abdin minhum da'watun mustajabatun. Dan masing-masing hamba di bulan Ramadan mereka memiliki doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun maturad." Sesungguhnya orang yang berpuasa dia memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuka puasa. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keutamaan yang besar bagi seorang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doanya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum: as-sha'imu hatta yuftir, wal imamul 'adilu, wad da'watul mazlumi yarfa'uhu Allahu fawqa al-ghamami wa yaftahu laha abwaabas sama'i wa yaqulu rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hinin." Rawahu Ibnu Hibban. Tiga kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang kedua adalah seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang dizalimi, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doa tersebut sampai di atas awan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi doa tersebut pintu langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa 'izzati la'ansurannaka walau ba'da hinin." Demi kemuliaanku, pasti aku akan menolongmu walaupun pada sekian waktu atau pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayyul hadirun rahimakumullah, dan terakhir pada kesempatan khutbah kali ini, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah al-umratu fihi ta'dilu ajri hajjatin. Bahwasanya berumrah di bulan Ramadan ganjarannya seperti ganjaran haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li imra'atin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li imra'atin min al-ansar, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umrata fihi ta'dilu hajjatan." Maka apabila di bulan Ramadan, maka hendaklah engkau berumrah. Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu ganjarannya menyerupai ganjaran haji. Ayol hadirun jamaah salat Jumat rahimahullah makmullah, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Tetapi yang sedikit ini semoga bisa mendorong kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini, di dalam kita menyiapkan hati-hati kita untuk bersemangat di dalam beribadah di bulan Ramadan, baik puasanya, baik qiyamul lailnya, baik qiraatul Qur'annya, baik sedekah-sedekahnya dan amalan-amalan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan memberikan al-istiqamah kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas amal-amal soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.